Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, alhamdulillah menyambut kedatangan pagi yang cerah ini, marilah sama-sama kita mendalami ayat suci Allah Subhanahu wa taala untuk lebih meningkatkan keimanan kita, untuk lebih memperdalam pemahaman kita tentang agama Allah ini. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk kepada ayat 22 surat Ali Imran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Kaitan ayat ini dengan ayat 21 adalah di mana Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam ayat 21 sudah menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu sudah melakukan berbagai tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Untuk segala macam tindakan ini maka Allah telah menghapuskan seluruh pahala amal mereka baik di dunia maupun di akhirat, dan sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah menggambarkan gugurnya amalan mereka itu, gugurnya segala macam aktivitas yang mereka lakukan tanpa mendapatkan apresiasi ataupun penghargaan dari Allah, itu dengan kalimat, dengan redaksi habitat, yaitu maknanya lenyap. Habitat ini kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya ini adalah berasal dari kata-kata habitatil masyiah, yaitu hewan ternak yang sedang sekarat, yang tidak mungkin lagi diharapkan kesembuhannya. Oleh karena itu hewan yang seperti ini kalau tidak dipotong sayang sekali, rugi, tidak bisa dimakan dagingnya. Kalau dibiarkan sebentar lagi juga akan mati. Maka seperti itulah kondisi orang-orang yang selalu berusaha untuk menentang Allah, selalu berusaha untuk tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka seluruh amalan mereka, seluruh perbuatan mereka itu habitat a'maluhum, sia-sia saja, tidak akan mendapatkan apresiasi apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagi orang muslim ini adalah merupakan satu sugesti, satu motivasi yang mendorong seseorang muslim untuk lebih banyak melakukan amal-amal kebaikan dan menghindari segala hal-hal yang dilarang. Kenapa? Karena saat bila seorang muslim melakukan aktivitas kebaikan, maka Allah akan tetap memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap dirinya. Maka jangan pernah merasa rugi apabila kita berbuat baik. Jangan pernah rugi kalau kita itu salat, walaupun salat itu dilakukan dalam kondisi yang kita dalam kondisi yang sibuk, atau ketika kita sedang enak-enak tidur harus diwajibkan Allah untuk salat, kita jangan merasa rugi. Kenapa? Karena semua yang diperintahkan oleh Allah itu akan tetap mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada orang-orang, sebagian orang yang bertanya, bagaimana dengan orang-orang non-muslim yang melakukan berbagai aktivitas kebaikan, berbagai amal-amal kebaikan? Contohnya seperti Thomas Alva Edison yang sudah menemukan listrik. Ini kan sangat bermanfaat dan berguna bagi kemanusiaan. Kalau tidak ada Thomas Alva Edison, mungkin sampai sekarang ini pakai lilin. Walaupun sekarang ini di Medan sudah mulai banyak yang pakai lilin dalam petroma, karena seringkali listriknya mati. Apakah kebaikan yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison ini juga tidak membuahkan hasil? Artinya tidak mendapatkan pahala apa-apa dari Allah? Jawabannya adalah innamal a'malu binniat. Segala sesuatu itu ditentukan oleh niat seseorang. Orang-orang non-muslim, di mereka itu bekerja, mereka itu melakukan kebaikan, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengharapkan penghargaan dari orang lain. Oleh karena itu nanti pada hari akhirat Allah tidak akan memberikan penghargaan apa-apa. Kenapa? Karena berangkat dari harapan mereka itu hanya dihargai oleh manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya hal yang sama juga akan diperoleh orang seorang muslim apabila dia melakukan suatu amal kebaikan, bila dia hanya ingin mengharapkan penghargaan dari orang lain, ingin mengharapkan pujian dari orang lain, maka nanti di hari akhirat juga dia tidak akan mendapatkan pahala dan penghargaan dari Allah. Kenapa? Karena memang kerjanya itu hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau penghargaan dari orang lain. Oleh karena itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, puncak dari segala amal itu, kebaikan dari segala amal itu adalah apabila seorang muslim melakukan suatu amal, melakukan suatu aktivitas murni karena itu perintah dari Allah. Bekerjalah Anda mencari nafkah karena itu memang perintah dari Allah. Berhubunganlah Anda dengan istri Anda karena itu memang merupakan perintah dari Allah. Allah memerintahkan kita untuk menikah, sebagaimana juga Rasulullah SAW menikahkan kita untuk menikah. Oleh karena itu, tuluskan niat, murnikan jiwa itu untuk tetap menginginkan ridha dari Allah dan penghargaan dari Allah atas segala apapun amal dan aktivitas yang kita lakukan. Karena itulah tabungan kita pada hari akhirat nanti, yang bila kita tidak mengindahkannya, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar RRI rahimakumullah, mungkin ini singkat dari saya untuk lebih mempertajam wawasan kita dan memperdalam makna ayat yang kita kaji pada subuh yang berbahagia ini. Di studio sudah hadir Ustaz Hanafi dan juga Ustaz Zainal Arifin untuk memperluas wawasan kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Jadi ayat ke-22 ini sangat terkait dengan ayat sebelumnya 21, di mana disebutkan innal lazina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairi haqq wa yaqtuluna lazina ya'muruna bil qisti minan nas fabashirhum bi azabin alim, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat Allah membunuh para nabi dan membunuh orang yang menyuruh berbuat adil, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang sangat pedih. Ulaikal lazina habitat a'malum fid dunya wal akhirah, mereka itulah orang yang lenyap pahala amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Wa ma lahum min nasirin. Kenapa? Karena tiga kriteria ini: mengkufurkan ayat Allah, membunuh nabi, membunuh orang yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, maka pahalanya atau amal perbuatannya sia-sia di dunia dan di akhirat. Kalau kata Ustaz Perdana tadi, Thomas Alva Edison masih mendapatkan penghargaan di dunia. Ini dia sumbangannya sudah dilakukan banyak, tetapi di dunia pun tidak dapat. Karena apa? Karena sumbangannya untuk hal yang merusak. Dia menyuruh orang, itu ada Ustaz itu, aku gak suka dan ceramah dia, bunuh dia, kukasih 100 juta. Nah, apa wajar seorang yang seperti ini mendapat penghargaan di dunia? Maka di sini kata Allah, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ada orang berbuat baik, wahai pemerintah, seharusnya perhatikan rakyat miskin papa daripada memperhatikan presiden asing yang datang ke Indonesia. Hancurkan dia katanya. Apakah ini layak untuk mendapatkan penghargaan di depan masyarakatnya? Tentu saja habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang yang menghancurkan orang baik itu tidak mendapatkan penghargaan oleh siapapun di muka bumi ini, apalagi di akhirat. Maka disebutkan di ayat lain, disebutkan ulaika yal'anahumullah wa yal'anahumul la'inun. Bukan saja dilaknat oleh Allah, orang semua mengutuk dia. Karena disumpah serapah. Karena apa? Tidak mendatangkan kebaikan. Uang harta habis, tetapi niatnya untuk menghancurkan orang-orang yang berbuat baik. Itu mungkin tambahan dari saya. Iya, ada satu hadis Rasulullah yang dicantumkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya ini, yang menjelaskan tentang masalah niat untuk Allah ataupun niat untuk manusia tadi. Sesungguhnya orang, kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang pertama kali masuk persidangan Allah adalah pejuang yang mati syahid. Allah mendatanginya dan mengungkapkan nikmat-nikmatnya dan diakuinya dan berfirman, apa yang kamu lakukan wahai pejuang? Dia menjawab, saya berperang atas namamu hingga syahid. Allah mengatakan, kamu dusta, tapi kamu berperang agar dikatakan kamu itu pemberani dan sudah dikatakan. Kemudian pejuang tadi yang mati syahid tadi ditarik dan campakkan ke neraka, tidak jadi masuk ke dalam surga. Kemudian selanjutnya yang kedua yang disidangkan oleh Allah adalah pelajar yang menuntut ilmu dan membaca Al-Quran. Allah kemudian bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan? Dia menjawab, saya telah menuntut ilmu wahai Allah dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran semata-mata demimu. Allah berfirman, kamu dusta, tapi kamu belajar agar kamu dikatakan seorang yang berilmu pengetahuan. Kamu membaca Al-Quran agar kamu dikatakan sebagai seorang yang qori, dan itulah yang kamu niatkan. Kemudian si pembaca Al-Quran ini tadi, orang berilmu tadi ini, kemudian ditarik dan dicampakkan ke neraka. Yang ketiga yang disidangkan oleh Allah adalah orang yang dermawan. Allah bertanya, apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, saya tidak menemukan jalan yang pantas untuk menginfakkan harta saya kecuali saya menginfakkan semata-mata demimu wahai Allah. Allah kemudian berfirman, kamu telah berdusta. Kamu berinfak karena kamu ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan, dan akhirnya si dermawan ini kemudian dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi dalam hadis Rasulullah ini tadi, kita dapat mengambil satu pelajaran yang sangat penting. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaklah ikhlas, murni dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sedikit saja terjadi kesalahan niat, maka akhirnya akan ujung-ujungnya akan berakhir seperti sebagaimana yang dikisahkan di dalam hadis Rasulullah ini tadi. Semuanya, baik dia itu pejuang, baik dia itu seorang yang berilmu pengetahuan ataupun seorang yang dermawan, ujung-ujungnya hanya akan dicampakkan ke dalam neraka karena sudah salah niat tadi. Jadi para pendengar rahimakumullah, demikianlah pentingnya kita berusaha untuk terus memurnikan jiwa kita dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Atau kembali lagi kepada pernyataan Syekh Mutawalli Sya'rawi, tingkatan tertinggi dari amal seseorang adalah pada saat dia melakukan amal dan aktivitasnya itu murni karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersihkan jiwa kita dari segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sedikit sebagai sebelum penutup, Ustaz Hanafi, ada yang ingin menambahkan? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ya, saya melihat bahwa ayat ini menunjukkan sebuah keikhlasan yang luar biasa agar kita mendapat pertolongan dari Allah di dunia dan akhirat. Jangan sesekali kita membatalkan amal kita dengan kata-kata syirik atau menyekutukan Allah. Kata Rasul dalam sebuah hadis, Allah itu paling tidak perlu kepada syirik. Bila orang mensyirikkan sesuatu dengannya, maka dia berkata, ambillah syirik dan orang yang kau syirikkan, aku tak perlu. Maka pada hari kiamat dia akan datang menghadap Allah dengan tangan yang kosong melompong. Demikian mudah-mudahan manfaatnya. Mungkin ada tambahan sedikit Ustaz Perdana. Ya, jadi ada pernyataan oleh seseorang ketika dia bekerja, ditanya oleh Nabi, wahai Nabi, aku bekerja untuk istriku, apakah dia fisabilillah? Iya, kamu bekerja untuk istrimu adalah fisabilillah. Ada yang lain bekerja untuk anaknya, apakah itu fisabilillah? Iya, dia bekerja untuk anaknya juga fisabilillah. Ada juga orang bekerja untuk orang tuanya yang sudah tua papa, apakah itu fisabilillah? Kata Nabi, iya, dia juga fisabilillah. Namun apabila seseorang bekerja untuk menyombongkan dirinya, maka itu fisabilis syaiton. Itulah mungkin tambahan dari saya. Jadi sebenarnya bagaimana niat yang harus lurus tadi, sebenarnya semuanya kembali kepada apakah kita mencari yang halal atau untuk menyombongkan diri. Ya, baiklah para pendengar RRI rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Cukup menarik sekali karena banyak sekali membahas tentang bagaimana kita memahami tentang amal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kajian kita pada subuh ini sangat-sangat bermanfaat, terutama sekali untuk melaksanakan aktivitas keharian kita. Dan marilah kembali lagi kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah yang terbaik dan itulah yang akan memberikan banyak manfaat dan sekaligus memberikan satu energi yang besar bagi kita demi mensukseskan seluruh aktivitas yang kita lakukan. Baiklah, mungkin waktu juga lah yang membatasi pertemuan kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendengaran dan perhatian para pendengar. Mudah-mudahan kita akan berjumpa pada waktu dan kesempatan yang selanjutnya. Kami akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.